Kuku sing dupa kumelun ngening kang tiasa ngapege kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi sangreksi kaneka putra kangen jok saking wiyadi ung hong tang samar pamoring suksmo sinuk moyo winah ya wing asepi ung sinimpen tolong ing kalbu mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gomai guru kongso tetekoyo putulo woro panjriting turangga wasti miwang dwaja kang kekiter arkata ingkang dwaja dwaja lalayu sepit. Wah, kula nuwun man. Kula kang putra Drisasana cemadhong dawuh. Menapa ingkang dipun rembak Kangjeng Rama dalah Kakang Prabu wonten ing pendhapi kula wau man? Kula aturi mbabari kang putra panenggak Kurawa pun Drisasana lho. Iya yang gara dari sasana siro minongko wakili ngadi-adimu weneng nompo pokang dadi pangan di kaku kulu ngeman ngene yang gara iki mawaku lan kengroko Kurupati mentas nompo dukani kengromo kakang Dristaroto lak perkara ini nopo doman kok Kangjeng Rama duko kali sampean dalah kakang Kurupati man perkarane nggonku ora pecus nindakake apa kang dadi dawuh Kang Rama nggir. Rama dawuh menapa? Rikala semana Kang Rama dawuh marang aku supaya aku bisa mateni Kunti sak anak-anak kuwi dawuh Kang Rama. Mulane Kunti sak anak iku kudu mati awit kuwi mujudake pepalang tumrap kamulyaning Kakang Dristarata lan para Kurawa kabeh. Yen Pandhawa lan Kunti ora mati ora urung dadi racun tumrap uriping Kurawa Drisasana. Mongko kowe ngerti dhewe kurangane apa oleh kumbudidaya mateni Kunti sak anake. Nganti tak rewangi aku kongkonan abdi undhaki Sipurocana gawe bali sing gampang kobong. Uga wis kelakon tak obong balene mawi pamrih dimene mati si Kunti lan Pandhawa. Mateng ning tengah ngalas pramana kati sing digawe bali mau nggir jebul sing mati kobong mau dudu Kunti lan Pandhawa jarine Nyai Randha saka tanah Nisada sak anake cacah 5 lanang kabeh. Waduh Gusti nyuwun pangapura. Wah tiwas mayite dikubur ning makam pahlawan man dislompreti ditambur nganggo salvo bar jebul bangke kere. Wah pripun iku man pripun wis le wis sing wis kepungkur ora perlu dirembuk yengger bakune saiki ayo padha nebus dosane dhewe ingkang kababari ayo padha tak kanthi tindak wisata nderek neraka Kurupati nyang manca praja nggir oleh padha wisata ora perlu gagas entek ing ragat wong ya dudu dhuwitmu sing penting kabeh seneng nganggo dhuwit negara. Wah ora mikir kawula malah doh plesir dhewe-dhewe. Usul arep usul apa Dermakati? Khusus untuk Om Sengkuni mohon diperhatikan. Arep napa bocah iki? Kula niki nggumun setahun jembleng serendeng nek gagas kelakuan sampeyan iku kok Om. Jan judeg saestu kula niki. Perkara apa? Lah nggih. Dawuh saking Kangjeng Rama nembe tekan sampe pun dienggok kene iku pripun? Kok pun diseleweng kene iku pripun? Dawuh Rama niku wau sampeyan kan goleki enten pundi dununge bulik Kunti kali adhi kula Pandhawa. Mboten kok dawuh mateni niku sama sekali tidak. Niku rak mung rekoso saya sampeyan dhewe, teman. Mung gawean sampeyan Om Sengkuni. Kalau selamanya Om Sengkuni seperti ini dan tidak merubah sikap dan tindakannya, tidak mungkin Om Astina akan menjadi negara yang tenteram. Masalahnya apa? Karena Om Sengkuni sebagai patih tidak malu mengatakan hal yang tidak nyata. dan tidak merasa berdosa untuk memutarbalikkan fakta. Contoh, saya mendengar telinga saya sendiri marahnya Romo tadi bukan karena bulek kunti dan penuti tidak mati, tetapi Romo marah justru karena Om Sekundi tega akan membunuh bulek kunti sama pendowo. Lho niki niki kula krungu dhewe kuping kula niki. Dan sekarang Om Sengguni justru mengaku sendiri bahwa yang membakar Bali Golo-Golo dulu ternyata sampean sendiri setidak-tidaknya suruhan orang lain. Om, om, bapak tidak sejelek apa yang Anda katakan tadi. Romo sama sekali tidak memerintahkan kepada siapapun untuk membunuh Bulek Kunti dan Pendowo. Itu rekayasa sampean sendiri, om. Sampean punya perhitungan. Jikalau Pendowo tidak dibunuh, besar kemungkinan Pendowo akan minta kembalinya negara Astina dari tangan Kakang Kurupati. Karena Astina ini peninggalan almarhum Pak Cilik Pandu. Kalau terlaksana kekuasaan Astina ini di tangan Pendowo, lah, sampean takut dipecat oleh Pendowo sehingga Om Sengkuni kehilangan jabatan sebagai patih Astina tempat yang basah itu. Ya toh? Terima ganti. Wilo om. Tembungmu sing keri iki mau salah besar. Ora bener le. Lah kok aku diarani wedi kelangan jabatan iki genah nek cah pekok kowe iki. Apa kowe ora mudeng e? Yen Allah tanpa rupa, aku iki ya anak ratu lho, Dur. Anak ratu aku iki. Apa aku gelem dadi ratu? Jabatan patih iki panganan apa kuwi? Eh? Sebabnya pokok aku ora dadi ratu. Lah sebabnya rakyatnya ora do milih sampeyan. Lah niku sing jelas. Mulane mboten milih sampeyan sebab rakyat pelosok jenar mboten seneng kali tekon sampeyan niku, om. Sampeyan niku mpun kondang wong sing seneng merendahkan orang lain. Tidak pernah menerima saran dari orang lain, merasa paling pandai sampeyan niku. Sepertinya negara ini akan digenggam sendiri. Maaf nggih, om. Roman muka sampeyan niku sudah menunjukkan bahwa Anda itu orang yang licik dan mentolo niku roman muka sampeyan niku. Cangkir iki nek omong wong waton mangap. Bayi wingi sore kok kementhus biji wong tuwa iki penemu tekan ngendi to le, derma gati. Lho mengkikriyen an mengkikriyen. Mongko penemu niku jane mboten mapan tenggen umur niku, om. Mboten tenggen umur. Ning penemu niku mapane enten nggen pangudi. Arep bocah cilik nek seneng ngudi, lah niku nggih nggen penemu. Ning kok sok baline, om. Empun tuwek kaya sampeyan niku nek ora gelem ngudi nggih gonyak ganyuk ngleling semi niku sampeyan niku. Anak-anak kabeh para Kurawa wonten dawuh pun tau. Wonten tau. Aja pada ngrungokke rebuke wong sing mejeng ndo niki ya, Ngger. Sapa sing gelem nampa dawuh kaya enggal budal nderek karo Kurupati. Dene sing ora setuju marang dawuhku tak jaluk kudu pisah saka rombongan iki. Aku patih wenang ngusulke marang ratu mecat wong sing ora loyal kuwi. Wis, wis, karepe slamet jabatanmu melu ae, melu. Tenan, ben becik nasibmu. Wah, bukan watak Durmagati membebek pada tindakan yang salah dan keji ini kok, Mas. Lebih baik keluar dari rombongan ini daripada mengikuti jejak seorang patih yang diktator dan kotor ini. Aku metu malah isis. Tenan, wartawan arep tak kumpulke kabeh. Arep tak kandhani rencane sing kaya telek kuwi mau. Tenono. Nek ora ning pati diuduke rakyat tak sembah dilamakane. Le. Aja ya Le ya. Welaso karo aku ya Le. Berodok suwe olehku dadi patih ya Le. Tulup bab sing ngarep mau jotok tindakake ya Ngger. Aja diwarahi sapa-sapa ya kulup. Nek gelem meneng engko tak unggahke pangkatmu. Tak blonjo sing luwih gedhe timbang saiki. Lah kecuali nek wo. padha wae. Oh, alah jebul wong kukuh ki kalah karo wong butuh. Swatama wonten dalem metu njaba perintah kaya ta saben parnyun pamit sing ati-ati nggih. Enjing bidal gumuruh saking Astina negeri. Ang kung engkang polos wapro busana niro ler surya wedaliro saka ing jwalane di arsa madangi ceketuk mungup mungup aneng sapucak ing ukir merbabak bangsut mirat kena soroting surya nampak migolan gunung gunung ing sigra bidal para kutasah sumpah ngeti tenono Hey!